Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyah afdhalal lughat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun ahibba, wa alhamdulillah laqad akhadna naqra bab aw ad-dars as-sabi', kita telah mulai membaca pelajaran yang ketujuh min al-kitab ad-durus al-lugha al-arabiyyah, yaitu kitab durus al-arabiyyah al-mujal al-thalith. Wa qara'na fil usbu al-madi, kita sudah baca pada pertemuan yang lalu. Wa nurid fi hadhihi al-laila i'adat al-qira'ah marratan ukhra, kita ingin malam ini kita ulang kembali bacaan tentang hiwar ini. Dan insyaAllah setelahnya kita akan membahas tentang kawaid an-nahwiyah allati akhadnaha au darasnaha, kaedah-kaedah atau grammar nahu yang telah kita pelajari beberapa pertemuan-pertemuan yang telah terdahulu. Dan setelah itu kita akan terjemahkan nas ini. Setelah itu baru kita masuk kepada latihan-latihan yang ada dalam kitab ini pada pelajaran Ad-Darsus Sabi'. Taib, fadli akh, tolong antum baca berdua nas ini. Ya. Dan nanti setelah itu kita minta kepada para peserta pemirsa TV Raja maupun pendengar TV Radio Raja di mana saja antum berada. Fadhli akh. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu as-sabi'. Aturidina syai'an min as-suqi ya Amma Ahmad, ya Umma Ahmad? Naam. Naam. Uridu mikrafatan wa miklatan wa mikwatan wa mikosan wa mikassan wa mikassan. ما أكثر طلباتك يا أم أحمد؟ ألم أشتري لك هذه الأشياء في العام الماضي؟ بلى ولكنها من الطراز القديم وقد جاءت في السوق الآن أطرزة حديثة وهي طبعا أحسن وأجود وأجود. نسيت أن أذكر نسيت أن أذكر القمح والعدس. اسم إن هذا البقال الجديد المطفف فلا تشتري منه شيئا. ويل للمطففين ولكن كيف عرفت ذلك؟ إن الجبن الذي اشتريت منه قبل أيام وزنته بميزاننا فوجدته ناقصا، وكذلك كلت البر فوجدته أيضا ناقصا. سأنصحه وأتلو عليه قوله تعالى ولا تنقصوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تنقصوا ولا تنقص المقيال والميزان لعل الله يهديه. أتريد أنت شيئا يا أحمد؟ نعم أريد مسطرة وممهة ومبراتا. هات مفتاح السيارة من غرفتي، أنا لدي باب المصعد. لدل أنا لدى باب المسعد. طيب أحسن، بارك الله فيكما. تفضل يا أخي الكريم نطلب من المشاهدين والمشتركين أن يقرأ هذا النص. Nah. Silakan giliran Anda, pendengar maupun pemirsa Rojo di manapun Anda berada, untuk belajar atau berlatih untuk membaca khiwar yang ada pada pelajaran ke-7 ini. 0218236543 untuk Anda yang ingin membaca di kesempatan malam hari ini. Baik, kita sapa. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Abu Muhammad Taufik, Palopo, Sulawesi Selatan. Nah, ahlan wa sahlan ya akhil karim. Ahlan bikil. Baik, ma'akal kitab? Ma'am, ini kitab. Baik, fadal ya, ikra. Ad-darsu as-sadi' aturidina syai'an minas-suq ya Umm Ahmad? Na'am, uridu mizrafatan ومقلادا ومكواتا ومقصا ما أكثر طلباتك يا أم أحمد ألم أشتري لك هذه الأشياء في العام الماضي لا لكنها من الطراز القديم وقد جاءت في السوق الآن أطريزة حديثة وهي طبعا أحسن وأجود نسيت أن أذكر القمح والعدس اسمع إن هذا البقال الجديد مطفف فلا تشتري منه شيئا ويل للمطففين ولكن كيف عرفت ذلك إن الجبن الذي اشتريت منه قبل أيام وزنته بميزاننا فوجدته ناقصا وكذلك كلت البر فوجدته أيضا ناقصا سأنصحه وأتلو عليه قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنقصوا المكيال والميزان لعل الله يهديه أتريد أنت شيئا يا أحمد؟ نعم أريد مسطرة وممحاة ومبراتا هاتي مفتاح السيارة من غرفتي أنا لدي باب المصعد لدل نعم أنا لدى بابل نعم أنا لدى بابل مصعد أحسنت ما شاء الله قراءتك جيدة ممتازة بارك الله فيك شكرا استاذ وعليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Nah, terima kasih Abu Muhammad yang telah berlatih atau membaca di kesempatan malam hari ini. Di kesempatan yang lainnya silakan kami berikan untuk Anda untuk penelpon yang kedua di malam hari ini. Baik, kita sapa. Halo. Silakan, halo. Baik. Mari kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin membaca. Halo. Baik. Naam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ummu Ahsan. Baik, Ummu Ahsan. Tafadhali ya Ummu Ahsan. Naam, Ustaz. Iqra'i. Tabi' aturidina syai'an minas suqi ya Ummu Ahmad. Naam, uridu mighrafatan wa miqlatan wa mikwatan wa miqassan. Ma aksaru talabatiki ya Umma Ahmad alam ashtari laki hazikil asya'a fil amil mawzi bala walakinaha min tirasil qadim walakinaha a'id a'idi walakinaha min tirasil qadim na'am na'am waqad ja'at fis suqil ana abrizatun hadisatun wahia tabahan ahsanu wa adwad nasitu an az an azkiro nasitu an az an azkiro ustaz zakara yadhkuru azkaru zakara yadhkuru azkuru azkura azkura nah. Nasitu an azkura قمح والعدس اسمع إن هذا البقال الجديد mutaffifun fala tashtari minhu syai'an wailul lil mutaffifin walakinna kaifa arifti zalika walakin kaifa arifti zalika innal jubna lazi ladis tawaitu minhu qabla ayami wazantuhu bimizanina fawjatuhu naqisan wakadhalika kiltul burra fawjatuhu ayudan naqisan sa'ansahuhu wa atlu alaihi qalahu ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنقص المقيال والميزان لعل الله يهديه أتريد أنت شيئا يا أحمد نعم أريد مسبرة وممحة ومبرة هذه مفتاح السيارة من غرفتي أنا لدى باب بالمسعد. Naam, ahsant. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ini soal Ustaz. Iya, naam. Tentang ulumul hafz wa umul Quran, Ustaz. Tentang lugahnya sudah jelas. Untuk mengetahui tentang kaidahnya bagaimana, Ustaz? Sementara di sana kan Al-Qur'an dan hadis itu banyak ilmunya, Ustaz. Maksudnya tentang kaidah umul hadis wa umul Quran. Ulumul Quran? Ulumul Quran, Naam Ustaz. Ulumul Quran itu sangat luas sekali. Ulumul Quran terkait dengan qiraah. Nah, terkait juga dengan nasih dan mansukh itu masuk bagian ulumul Quran. Itu sangat luas sekali. Ya. Tentang ini Ustaz, apa? Tentang apa? Kaidahnya apa yang dimaksud ulumul Quran begitu, Ustaz? Oh ya. Nah, ya ulumul Quran hiyal umul murtabita bil Quran. Itu terkait dengan Al-Quran Karim. Nah, termasuk ulumul Quran adalah sejarah penulis Al-Quran. Termasuk ulumul Quran adalah tentang bagaimana perkembangan tentang penulis Al-Quran Karim, yang ada nuktanya, yang enggak ada nuktanya. Termasuk juga ulumul Quran adalah terkait qiraah, dan itu sangat luas. Iya. Ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Om Ahsan ya, yang telah bergabung pula. Fursa akhra, Ustaz. Ina, nanti fursa ini. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca kembali di belakang Om Ahsan tadi untuk penelpon kita yang ketiga di malam hari ini. Kita sama kembali. Naam, halo. Halo. Naam, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Umu Fatimah di Bekasi. Baik. Naam. Tafadhali ya. Naam. Ad-darsus sabi' aturidina syai'an minasuqi ya Umu Ahmad. Naam, uridu mighrafatan wa miqlatan wa mikhwatan wa miqassan. Ma aksara talabatika ya Umu Ahmad. Ah, a'idi. Ma aksara talabatika ya Umu. Oh, talabatiki afan. Ma aksara talabatiki ya Umu Ahmad. Alam ashtari laki hadhil asya'a fil amil madhi. Bala, walakinaha minat tirajil qadimi. Faqad ja'at fi as-suqi al-ana atrizatun halisatun wa hiya tab'an ahsanu ajwad nasitu an adkura al-qamha wal-adas isma' inna hadal baqal al-jadida mutaffifun fala tashtari minhu shay'an waylul lil mutaffifin walakin kayfa 'arafti dhalik إن الجبن الذي اشتريت منه قبل أيام وزنته بميزاننا فوجدته ناقصا وكذلك كلت البر فوجدته أيضا ناقصا سأنصحه وأتلو عليه قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنقصوا المكيال والميزان حود سورة الحود 84 Allah Yahdi Aturidu anta syai'an ya Ahmad? Naam, uridu mistaratan wa mimhatan wa mibratan. Hati miftahas sayyarati min ghurfati. Anna lada babil mis'adi. Ahsan, barakallah fiqh. Barakallah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, kita langsung masuk kepada muraja'ah ma yata'alak bil qa'idah, qawaid nahwiyah, yaitu kita akan lihat dalam nas ini terkait kaidah yang sudah pernah kita pelajari sekalian untuk muraja'ah, mengulang-ulang kembali pelajaran supaya kita tidak lupa. Baik, kita minta sekali lagi dibaca dulu, nanti akan saya akan tanya terkait dengan kaidah yang ada di sini. Fadhil Ustaz. Iya, kita minta kepada para pemirsa dan para pendengar Radio Roja untuk kembali. Saya untuk membaca dulu. Membaca dulu, nanti saya akan tanya. Iya. Ya, silakan Anda pendengar maupun pemirsa Rojo dimanapun Anda berada untuk membaca dan juga bersiap untuk ditanya tentang kaidah yang ada pada latihan ataupun hiwar yang ada pada latihan ini. Silakan 0218236543. Ya, sudah ada yang masuk kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Di mana? Ya, dengan siapa? Nur di. Iya, Ibu Nur. Lombok. Di Lombok. Iya. Ingin membaca ya? Sudah ada buku. Baik. Nah, tafadhali iqra'i. Silakan. Main di kita Ustaz. Ad-Darsus Sabi'. Nah, Ad-Darsus Sabi'. Hisham. Aturidi nasai an nasuki ya Umma Ahmada. Ahmad, Umma Ahmad, naam. Uridu mizrafatan wa miqlatan wa miqwatan wa miqatan. Naam. Hisham. Ah, masyaallah. Terputus. Mohon maaf Ibu Nur, terputus terlebih dahulu sebelum melanjutkan bacaannya. Di belakang beliau mungkin Anda yang ingin mencoba untuk berlatih bersama kami dalam membaca hiwar yang ada pada pelajaran ke-7 ini. Silakan. Dan kita sapa kembali. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dengan Umu Denis. Umu Denis di mana, Umu? Di Pamulang. Pamulang. Silakan. Ya. Nam tafadhali ya, Um. Belum. Halo. Ya. Baik, tafadhali iqra'i. Ya. Yo. Jazakallah. Silakan baca. Ya. Ad-Darsus Sabi'. Ya. Ad-Darsus Sabi'. Aturidina syai'an? Inam. Aturidina syai'an minasuk ya Ummu Ahmadu. Ya Umma Ahmad. Ya Umma Ahmada. Ya Umma Ahmadu. Ahmada. Baiklah, bahasa saja. Cak, lanjutkan aja bacaannya. Naam. Naam. Naam. Ahmada. Naam, uridu mighrafatan wa miqlatan wa miqwatan wa miqassan. Ma aksarata. Ma aksarata labatik ya talabatiki. Talabatika ya Umma Ahmad. Talabatiki. Talabatiki ya Umma Ahmad. Umma Ahmad. Alam ashtari laki hadhil asya'i fil. Hadhil asya'a. Hadhil asya'a fil ilmil madi. Fil amil madi. Fil amil madi. Bala, walakinnaha minat tirazil qadim. Minat tirazil qadimi. Qadimi. Waqad ja'at fi suqil ana atrizatun hadiatun wa hiya tab'an ahsanu wa ajwad. Ajwadu. Nasitu an azkaral qamha wal azkural. An azkural qamha wal adasa. Adasa sma in hazal baqqal al jadid jadidu mutasif jadida jadida mutaf mutasifu fala tashtari minhu shay'a. Baik, ahsan, barakallah. Kayaknya belum ini baru-baru ya ikuti pelajaran ya. Baru. Baik, labas ini, barakallah fik ini. Ya. Naam. Ini kalau terkait kaidah, terutama saya minta yang sudah apa mengikuti pelajaran jilid yang ketiga atau memang yang sudah punya khalfiyah atau kemampuan basic sebelumnya. Baik. Taib, nah. Maaf soal. Halo. Iya, masih terhubung ya bersama kami? Halo, Umu. Iya, masih terhubung. Ya, nampaknya terputus. Ya, karena kelihatan baru ngikutin ya pelajaran yang ketiga. Ya, saya sarankan untuk bisa ngikutin jilid yang kedua pada malam apa? Jumat ya? Jumat, hari Kamis. Ustaz Abdul Abbas ya. Baik, terima kasih pendengar maupun pemirsa yang telah bergabung tadi. Masih ada kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami, berlatih membaca, dan insya Allah nanti juga akan ditanya seputar kawaid atau kaidah-kaidah yang terdapat pada hiwar maupun kalimat-kalimat yang ada pada pelajaran ketujuh ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami kembali, kami berikan kesempatan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Umu Abdillah, so? Umu Abdillah dulu, nah. Iya. Tafadhal ya Umu Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarsu sabi'a. Aturidina syai'an minasuki ya Umu Ahmada. Naam. Uridu mikrofatan, ramiklatan, ramikwatan, ramikoson. Ma'aksara talibatiki ya Umu Ahmada. Ma'aksara? Ma'aksara talibatiki. Talibatiki ya Umu Ahmada. Talabat. Talabatiki ya Umu Ahmad. Alam astari lagi hadir asya'a fil amil mazi. Bala, balakinnaha minat tirajil qadimi. Taib, yakfi. Taib, ini aturidin. Turidin, ayu fi'il ini. Fi'il apa? Kemudian apa tanda i'rabnya? Fi'il asma'ul, fi'il khamsa. Fi'il yang kelima itu, Ustaz. Fi'il mudhari. Mudhari. Taib, apa tanda rafa'nya? Fathah, nasob. Mansub. Ini fiilnya marfu atau mansub atau majzum? Mansub. Mansub. Aturidina mansub? Marfu Ustaz. Marfu. Ya. Kenapa fiil itu marfu itu? Ini muhatab saya. Itu bentuk fiilnya adalah mukhatabah. Tapi dia ini tadi katakan marfu. Kenapa dia marfu ini? Kemudian apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya ya Ustaz. Tanda rafa' ya. Ya itu ya mukhatabah itu fa'il itu dhamir itu. Bukan tanda i'rab itu. Ini tadi digolong kenapa? Golongan fi'il apa ini? Fi'il khamsah itu, Ustaz. Fi'il khamsah. Af'al khamsah. Nah, af'al khamsah tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya. Baik. Hah? Dhamma? La, khata' ini. Taib, saya nanti kita akan tanya kepada pendengar atau pemirsa TV Raja yang lainnya. Taib, saya akan lanjutkan pertanyaannya. Ya. Kemudian syai'an, apa kedudukan syai'an di situ? Sebagai apa? Mansub. Syai'an khabar. Khabar? Ada khabar apa? mansub. Itu hukumnya mansub, tapi kedudukan dalam kalimat. Nah, jabatan kata dalam kalimat sebagai apa dia? Sebagai maf'ul. Maf'ul bih. Ya, maf'ul bih hukumnya mansub. Dari kata, dari fi'il apa? Turidin. Tapi kemudian minas suqi ya umma Ahmad. Kenapa? Apa kedudukan umma di sini? Sebagai apa? Sebagai huruf nida. Ianya huruf nida. Ummanya? Umma. Mubtada. Mubtada. Kuada ada mubtada dimasuk oleh ya huruf nida. Khabar, khabar. Huruf nida. Lupa ya. Lupa. Taib labas, masya Allah. Tapi satu tip sudah dijawab. Sayan sebagai maful bi. Terlabas ini. Barakallahu fikum. Kita akan lempar pada pemirsa maupun pada pendengar Radio Raja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, memang pelajaran itu mesti diulang-ulang ya, supaya ingat. Ya. Baik, kita berikan kesempatan kembali, Ustaz. Iya. Ya, silakan Anda pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada untuk berlatih membaca dan siap untuk ditanya oleh Ustaz seputar kaidah-kaidah dalam kalimat yang ada pada hiwar ini. Terutama yang sudah kita pelajari. Iya, ya, terutama yang telah kita pelajari tentunya. Silakan 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Ummu Hasanah. Ummu Hasanah di mana, Om? Di Cilandak. Oh, na'am. Tafadhali ya Ummu Hasanah. Iqra'i awalan. Ya. Ad-Darsus Sabi. Na'am, Ad-Darsus Sabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsus Sabi. Aturidina syai'an minasyufi ya Ummu Ahmad. Na'am. Uridu mirrofatan wa miklatan wa mikwatan wa mikosan. Ma aksaro tolabatika ya Umma Ahmad. Tolabati? Ma aksaro tolabatiki ya Umma Ahmad. Alam ashtarik laki hadihi asya'a fil amil madi. Bala walakinnaha minat tirazil qadim. Nah, minat tirazil qadim. Minat tirazil qadim. Taib, yakfi, yakfi. Taib, aturidin, hamzah itu hamzah apa itu? Aturidin, ya. Hamzah wasal, ya. Saya lupa, ya. Hamzah wasal, kalau tidak salah. Hamzah wasal, hamzah qata, ya. Iya. Jadi memang hamzah itu ada dua. Hamzah wasal, hamzah qata. Hamzah wasal itu enggak ditulis hamzanya. Nah, hamzah qata hamzanya ditulis. Ya. Yang dimaksud di sini adalah itu huruf hamzah itu namanya apa ini? Ya. Hamzah ya. Bukan saya tanya adalah apakah hamzah qata atau hamzah wasal. Lupa ini saya. Lupa, iya, enggak apa-apa. Ya, memang manusia ini memang suka lupa. Tadi pertanyaan tadi, soal tadi adalah turidin itu fi'il fi'il mudhari. Nah, marfu. Iya. Iya, iya. Iya kan? Iya. Sudah pernah belajar grammar ini, Nahu? Sudah pernah? Sudah pernah. Iya. Alhamdulillah. Tapi marfu, apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya iya. Iya. Fa'ilnya? Fa'ilnya apa ya? Lupa lagi nih. Lupa lagi. Ya, ini yang namanya i'rab. Nama i'rab itu apa? I'rab itu adalah perubahan. Iya, iya. Perubahan akhir kata. Apakah perubahannya harakat atau perubahannya huruf? Karena tanda i'rab itu ada yang harakat, itu tanda asli, dan ada yang bukan harakat tapi bentuk huruf. Nah, yang huruf yang berubah itulah dia sebagai tanda i'rab. Tanda i'rab. Nah, aturin, apakah ya yang akan berubah ketika masuk amil? Yang berubah apa? Lupa. Enggak kepikir. Enggak terpikir tadi. Ya Umma, tadi ada pertanyaan selanjutnya, ya Umma Ahmad. Sebagai apa Umma di sini? Ya, jabatan umma, kata dalam kalimat. Umma ya maf'ul ya. Maf'ul. Tapi maf'ul. Apa arti maf'ul? Penderita. Penderita atau objek. Iya. Tapi ya. Mana fi'ilnya kalau dia maf'ul? Ya, iya fi'ilnya ini. Bisa juga umma juga. Tapi ini ada ya, ada ya nida ya. Iya, ya itu ya nida, betul. Yang saya tanya bukan ya-nya tapi ummanya. Ummanya ya. Baik, lupa lagi ya. Baiklah, Mas. Ya, ah, baru kali ini baru Marsa nelpon ini. Oh iya ya, masyaallah. Iya. Baiklah, Mas ini. Barakallahu fiknya. Iya, sama. Iya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi bacaannya sudah apa bagus ya. Iya. Iya. Ya. Terus ikuti pelajaran bahasa Arab ini yang semoga insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya. Pendengar maupun pemirsa yang lainnya, silakan bagi Anda yang tentunya ingin berlatih bersama kami dalam membaca dan siap untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh Ustaz. Silakan 0218236543, pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Adi. Pak Adi di mana, Pak? Di Batam. Baik, Pak Adi. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Tafadhal ya akhul karim. Silakan baca dulu. Iqra. Iqra at-tasabiu. Naam. Isyamun. Aturidina syai'an min as-suqi ya umma Ahmad. Ya umma Ahmada. Ummu Ahmadu, naam, uridu. Ummu Ahmada. Ummu Ahmada, naam, uridu mifrasatan, wa miqlatan, wa mikwatan, wa miqwasan. Wa miqassan. Wa miqassan. Hishamun, ma aktaro talibatiki. Talabat. Talabatiki, ya. Umma Ahmada, alam ashtari lagi hadil asyai, hadil asyaa, fil ami, fi amil maadi. Umma Ahmada, bala, walakinnaha min at-tirazi. Baik, yakfi. Tadi ada pertanyaan tadi yang belum terjawab itu. Pertama, Hamzah aturidin, apakah Hamzah itu bagian pada fi'il atau bukan? La. Laisa minal fi'il. Laisa minal fi'il. Baik, idhan ayu harf hadha? Harfun istifham ya, pertanyaan. Apa? Harfu istifham, jayid. Hamzah itu Hamzah istifham. Itu apa istifham? Bertanya. Jadi kata untuk bertanya, aturin, atur sama dengan hal, ya. Taib, kemudian turidin, ini fi'il apa? Marfu atau mansub atau majzum? Turidina. Marfu, Ustaz. Marfu. Taib, dari mana tahu bahwa fi'il ini marfu? Disebutin nun, ya, Ustaz. Sebutun nun. Nun ini sebagai tanda apa? Tanda i'rab kan? Tanda i'rab itu. Nah, tanda i'rab jayid. Idzan hadza fi'il mudhari' min al-af'al khamsah, termasuk fi'il-fi'il yang lima. Iya, tanda i'rabnya marfu' dengan apa? Sebutun nun. Sebutun nun. Iya, jadi fi'il ini marfu'. Kenapa marfu'? Li tajarrudihi min al-awamil ad-dakhila alaihi. Awamil eh? Jadi tidak ada amil yang masuk itu, baik amil nasibah, amil yang menasabkan, maupun amil jazim yang menjazamkan. Jadi tidak ada amil yang menasabkan, tidak ada amil yang menjazamkan, maka hukumnya adalah fi'il itu marfu, ya, karena asal adalah marfu. Baik, selanjutnya tadi ya Umma Ahmad. Umma sebagai apa dia? Harf. Halo, irfa saut qalilan. Umma. Ini tak saja. Ha? Mansub karena fi'il. Mansub, kenapa dia mansub di situ? Kenapa enggak boleh dibaca ya Ummu Ahmad? Karena dia ada dua kata bisa dua kata ya Ummu Ahmad. Dua kata? Ya, Ummu disandarkan. Apa itu? Idofahkan saja. Ah, ini kata idofah, mudhaf. Ya, ada ya nida. Ya nida. Berarti apa Umma ini sebagai apa dia? Ya. Apa pengertian sebenarnya? Nah, mudhof ya sebenarnya. Apa? Mudhof. Kalau ditinjau dari dua kata umma idhofah pada Ahmad, betul dia mudhof. Tapi yang saya maksud ini adalah kedudukan. Ya, kedudukan dalam kalimat. Kedudukan. Jabatan kata dalam kalimat. Dia sebagai apa di sini? Arti apakah dia fa'il? Apakah dia maf'ul? Fa'il sebenarnya. Fa'il. Ada fa'il mansub. Maf'ul Ustaz. Maf'ul bih. Yakin? Syai'an minal. Kalau maf'ul bih, man aina fi'luh? Mana fi'ilnya? Iya kan? Iya. Mesti ada fi'ilnya. Seperti tadi aturidina syai'an. Syai'an apa tadi kedudukan kalimat adalah maf'ul. Mana fi'ilnya? Turidin. Ya. Karena syai'an itu sesuatu yang engkau inginkan. Lupa sebenarnya. Lupa. Baik, kita lihat Ummu Ahmad nam uridu mighrafatan. Mana fa'il uridu? Fa'il uridu. Uridu itu fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il arada yuridu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Taib. Fi'il mudhari. Fi'il madhi Ustaz. Fi'il madhi. Arada yuridu. Yakin? Arada yuridu. Arada yuridu. Mudhari. Mudhari. Cepat berubah ya. Ana Ustaz. Taib fi'il mudhari. Apa fi'il madhinya? Arada mudhari'nya yuridu. Berarti kalau saya uridu hamzah ini arti menunjukkan arti ana dhamir. Baik, menunjukkan arti ana. Baik, mana fa'ilnya? Fa'ilnya mustatir. Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Ana. Baik, mighrafatan jadi apa? Kudu kena kelima. Mighrafatan maf'ulun. Maf'ul B. Ahsanta. Awal. Iya. Wa miqlatan? Maf'ul bi tsani ya. Apa? Maf'ul bi tsani. Ma'tuf. Oh, ma'tuf. Oh, ya, ada huruf ataf kan? Oh iya, na'am. Iya, ataf itu huruf penghubung. Berarti dia ma'tuf kepada mighrafatan. Iya, juga sebagai maf'ul cuma dia ma'tuf. Oh, ma'tuf. Iya, dihubungkan kepada mighrafatan. Wa kadzalika miqwatan ma'tuf ala mighrafa wa kadzalika miqas ma'tuf ala mighrafatan. Ya, kenapa dikatakan ma'tuf? Liwujudi harfu ataf. Dikarenakan ada huruf ataf. Iya. Kalau tidak ada huruf ataf tentu tidak dikatakan ma'tuf. Arti ma'tuf dihubungkan. Iya. Kata mu adalah waw. Tayyib ahsan, barakallahu fik. Itu bisa dikatakan maful bi kedua bisa enggak? Oh, enggak. Oh, enggak bisa. Itu. Iya, tidak. Karena ada huruf waw itu Ustaz. Ada huruf waw. Iya. Dan fiil ini urid tidak membutuhkan dua fiil. Oh, iya. Nah, Ustaz. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas latihan yang atau interaksinya di kesempatan ini. Baik, masih ada waktu untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Tentunya dengan membaca hiwar yang ada, kemudian dapat disimpulkan atau ditanya perihal dari qawaid yang ada pada bacaan tersebut. Silakan 0218236543. Baik, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Amir di Bekasi, Pak. Naam, Pak Amir. Naam, ahlan wa sahlan. Iya. Tafadhal ya, Akh Amir. Iqra awalan. Baca dulu. Yang ada sus sabi ya, Pak. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi'u Hisyamun. Aturidina syai'an minasuki ya Umma Ahmada, Ummu Ahmada. Naam. Uridu mikrofatan wa miqlatan wa miqwatan wa miqason. Hisamun. Ma aksaru tolabatiki ya Umma Ahmada. Alam ashtari laki hadihil asya'a fil amil madi. Ummu Ahmad. Bala walakinnaha minat tirajil qadimi. Yakfi. Ya, tadi ada pertanyaan, ada ya Umma Ahmad. Yang ditanya adalah umma sebagai apa dia? Kedudukan apa lima? Sebagai al-munada tadi. Ahsanta, munada. Tapi apa hukum munada di sini? Hukum munada mansubun. Mansub. Kenapa dia mansub? Karena munada memang mansub gitu tadi. Mansub. Ada juga munada mabdi kan? Ada tidak munada mabdi? Ya, dia jumlah dari idofah dan idofah. Nah, maksudnya adalah kalau munadanya mudhaf maka hukumnya mansub. Iya, tapi kalau munadanya adalah bukan mudhaf, ya seperti isim alam yang bukan mudhaf. Apa contohnya? Ya Muhammadun, ya Muhammadu, dia mabni ala dhamm. Naam, Zaidun ya Zaidu, Aliun ya Aliyu, isim alam mufrad. Arti mufrad bukan mudhaf. Yeah. Berarti ini jumlah ya, Tad, ya? Bukan jumlah. Jumlah itu kalimat. Jumlah itu adalah kalimat. Ummu Ahmad bukan kalimat, itu kata. Cuma bentuknya adalah kata gabung. Dua kata dijadikan apa? Menjadikan satu. Itu kata gabung. Lebih kurang bahasa kita adalah kalimat majmuk ya. Lebih kurang ya, hampir mirip itu. Kalimat majmuk. Tapi saya kira tidak terlepas sekali. Ya. Iya. Ya, jadi Umma Ahmad. Jadi ketika munadanya mudhaf, apakah dia isim alam, nama orang seperti Abu Bakrin. Ya, Aba Bakrin. Iya, Aba Bakrin. Ya. Ya. Umpamanya Saifullah. Ya, Saifullah. Jadi karena di munadanya mudhaf maka hukumnya mansub. Munadanya mudhaf ya. Iya, ini umma mudhaf, Ahmadnya mudhaf ilaih. Ya kan gitu. Iya. Tadi mansub tanda nasabnya fathah. Ahmada tadi mansub tanda nasabnya apa? Ahmada apa? Mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih. Majrur. Apa tanda jarnya? Tanda jarnya adalah fathah. Fathah. Kenapa fathah? Dikarenakan dia li'annahu min ismun ghairu munsharif. Nah, minal asma ghairu munsharifa atau li'annahu ismun ghairu munsharif. Isim yang tidak boleh bertanwin. Apa ilatnya? Tidak ada ilat itu faktor sebab. Ilatnya apa? Li'annahu karena dia termasuk berwazan af'ala. Taib, kerana dia wazan af'al atau wazan fi'il lebih tepatnya. Kenapa? Wazan fi'il. Nah, wazan fi'il. Ini wazannya bisa ada wazan fi'il mudhari. Dia kalimat hamida yahmadu. Ya. Ahmadu. Ya. Terus, ilat yang kedua? Ilat yang kedua. Dia ini tidak hanya satu ilat, tapi dua ilat. Tidak tahu. Iya, karena dia isim alam. Karena si asam. Iya, isim alam. Di antara isim alam adalah nama orang. Iya. Jadi ada sebagian nama orang yang tidak boleh bertanwin. Ilatnya pertama isim alam, yang kedua dia wazan fi'il. Nah, Ahmad ini wazan fi'il, wazan fi'il mudhari, atau wazan fi'il madhi, wazan af'ala. Iya. Tapi ini wazan fi'il mudhari dari kalimat hamida yahmadu, Ahmad. Iya. Baik, kemudian coba selanjutnya Hisham, ma aksara talabatiki ya umma Ahmada. Ini bentuk uslub, ini uslub apa namanya nih? Ma aksara talabatiki ya umma Ahmada. Aksarunya tadi. Iya. Bentaktil. Hah? Oh itu kalau aksara, iya ini yang ditanya adalah uslubnya, ma aksara talabatiki. Uslubnya li ta'ajub. Ta'ajub, ahsanta, ta'ajub. Iya. Ini adalah ta'ajub. Apa arti ta'ajub? Untuk sesuatu yang mengherankan, apa mengherankan atau kagum ya. Kagum ya. Taib, betul. Nah, ma aksara. Taib, apa kedudukan talabatiki? Talabatiki. Talabatiki ma aksaru talabatiki. Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Bisakah ini aksar itu kan fi'il ta'ajub. Namanya fi'il ta'ajub. Ma itu ala harfu ta'ajub. Atau yeah. Maf'ulun bih ya tadi. Ah, betul. Jadi bentuk ta'ajub timbangan ma af'ala setelahnya harus mansub. Setelahnya harus mansub. Aksar berarti ini ya tadi apa fi'il ya bukan? Iya, namanya fi'il ta'ajub, iya. Namanya fi'il ta'ajub. Ya. Berarti bukan ismu taftil ya, aksar itu bukan? Iya, enggak. Iya, betul. Ini namanya fi'il ta'ajub. Fi'il ta'ajub. Hmm. Bentuknya bentuk, memang betul. Bentuk apa sama seperti isim tafdil. Nah. Tapi dikatakan fi'il ta'ajub. Ta'ajub, makanya ya. Setelahnya adalah maf'ul bih mansub. Ma ajmalal manzara. Tidak bisa ma ajmal al-manzaru atau ma ajmal al-manzari, ma ajmal al-manzara, alakah indahnya pemandangan itu. Nah, manzara mansub kena dia maf'ul bih li fi'l ta'ajub. Nah ini talabatiki, talabat ini maf'ul mansub. Apa tanda nasabnya? Tanda mansubnya adalah kasrah. Kasrah, kenapa kasrah? Dikarenakan dia termasuk jamak mu'anas salim. Ahsan, jamak mu'anas salim itu jamak apa? Plural beraturan untuk menunjukkan wanita. Baik, masya Allah. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amir yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fiikum. Silakan di belakang Pak Amir, masih ada kesempatan Ustaz ya? Ya, masih. Ya, di belakang Pak Amir untuk berlatih bersama kami dan tentunya bersiap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan yang datang dari kaidah dari bacaan yang telah kita baca bersama. Di belakang Pak Amir, silakan. Halo. Ya, terhubung sudah. Halo. Kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami 0218236543. Nampaknya sudah ada yang terhubung ini. Halo. Halo, halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Halo, halo. Iya, halo. Sudah masuk Bapak? Iya, halo. Dengan siapa ini, di mana? Rizal dari Aceh. Iya, Pak Rizal Aceh, masya Allah. Iya, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Tafadhal akh. Pak Rizal, ha? تفضل اقرا الرحيم نعم الدرس السابع اتريدين شيئا ان من السوق يا ام احمد اريد مغرفه ومغرفتان مغرفه قصدا uridu mi'rafatan wa ghain harfu ghain mighrah afwan aid qira'ah hadha uridu mighrah harfu ghain mighrafatan uridu mighrafatan mighra rahadat taf naam mi'rafatan mi'rafatan wa mi'watan wa mi'fatan naam ma aksara talabati ma aksara ma aksara aksara ma aksara ba ma aksara talabati ya Umma Ahmad alam attari laki hadhihi al-ashya al-aam al-madi bala walakinnaha min at-tiradil qadim. Taib, yakfi yakfi. Iya, sudah lama ngikutin pelajaran grammar nahwu ini? Sudah beberapa hari ya. Berarti belum banyak menguasai grammar ya. Terasa logat Acehnya. Oh iya. Hah? Sudah lama. Oh, sudah lama belajarnya. Ya. Yeah. Ya, tapi sudah banyak lupa. Ya. Di mana belajar dulu? Ya, di sini. Di Aceh. Ya, di televisi. Di madrasah. Ya. Baik, bisa dijawab pertanyaan ini? Insyaallah. Baik, masyaallah. Ahsan. Alam. Alam ashtaki. Alam ashtari laki hadhihi al-ashya'. Hamzah itu apa itu? Alam. Hamzah istifham. Ahsan. Alam hamzah istifham. Ashtari ini fi'ilnya marfu atau majzum atau mansub? Ini ashtari kan fi'il mudhari ini, iya kan? Iya. Betul, yakin fi'il mudhari? Iya, betul. Betul, ma madihi? Apa fi'il madinya? Fi'il madinya ashtarake. Hah? Ashtarake. Mana, kok ada ke-nya? Enggak ada ke-nya itu. Ashtarake. Ke-nya dari mana? Itu laki. Laki. Ya. Nah, ini laki itu lam huruf jar, bukan laki bahasa Indonesia ya. Suami, ya. Bukan. Itu di lam itu huruf jar, laki. Itu ada enggak termasuk ke dari kata ishtara. Jadi madinya adalah ishtara. Ishtara ya. Iya, ishtara itu fi'il madinya. Ya. Mudharinya yashtari. Ya, yashtari. Apa arti yashtari? Ishtara yashtari? Belum tahu artinya. Baik. Nah, ini fi'il mudhari, marfu atau mansub atau majzum? Ashtari. Majrur. Ha? Majrur. Majrur? Ya. Ada fi'il majrur, fi'il mudhari majrur. Alamat rafa'nya dirafa' dengan lam. Enggak, yang saya tanya adalah hukum fi'il mudhari ini, apakah marfu' atau majrur atau majzum? Fi'il itu fi'il mudhari, tidak ada yang majrur. Fi'il tidak ada majrur. Jar itu tanda isim, bukan tanda fi'il. Ya, hukumnya marfu'. Ini fi'il marfu'. Ya. Iya. Fi'ilnya marfu'. Ya, apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya nah, ini sudah lupa ya. Iya, mungkin sudah lama sekali belajar jadi lupa. Baiklah, Mas Ahsan. Nah, ya. Mungkin dibelajar dulu di madrasah ya, mungkin atau di pesantren, tapi sudah lupa. Ya, bisa dimaklumi. Iya. Ya. Nah, terima kasih Bapak yang dari Aceh tadi yang telah bergabung bersama kami. Masya Allah, semangatnya untuk apa? Untuk ikuti pelajaran, Masya Allah. Iya. Nah. Cukup bagus. Iya. Semoga senantiasa diberikan istiqomah untuk Bapak tadi. Dan kami masih berikan kesempatan, mungkin satu kesempatan kembali untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami, tentunya dengan membaca hiwar yang ada dan siap untuk ditanya dari kawaid yang ada pada hiwar tersebut. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Adi lagi, Ustaz. Pak Adi. Ya, Pak Adi kembali. Oh iya, nah, silakan. Tafadhal. Dari mana, Ustaz? Min awal. Baik, ma aksar. Qara'ta, sah? Sudah baca tadi kan? Iya, na'am. Aksar. Baik, ana as'al nih, kata ashtari itu fi'il mudhari marfu' mansu' atau majzum? Majzum, Ustaz. Majzum. Dari mana tahu antum bahwa itu majzum? Lam. Harful jazam. Ada amil yang masuk itu ya. Lam. Harfu jazam. Apa tanda jazamnya? Hadfu hurufil ilah. Hadfu harfi ilah. Dibuang huruf ilatnya. Itu apa? Apa hurufnya? Ya. Ya, betul. Jadi istara yastari. Ashtari ada ya di ujung, tapi ya-nya dibuang sebagai tanda jazam bagi fi'il mudhari yang mu'til akhir. Ya, betul. Selanjutnya, hadir asyia atau hadir asyai? Baiklah. Selanjutnya, alam ashtari laki hadir asyia atau hadir asyai? Asyia. Kenapa asyia? Mansub maf'ul bih. Maf'ul bih. Hadhihi sebagai apa? Hadhihi maf'ul bih. Maf'ul bih. Asyia badal. Badal, ahsanta. Badal daripada hadhihi. Yang maf'ulnya adalah isim isyarah. Naam. Hadhihi mabni ala kasra fi mahalli nasbin. Iya. Taib. Selanjutnya, fil amil madhi. Kata-kata madhi sebagai apa itu dalam kalimat? Fil amil madhi. Madhi. Sifat saja. Sifat. Antum menjawab atau bertanya? Menjawab sambil bertanya ya. Bagus itu, bagus ya. Menjawab sambil bertanya. Mentakit kan? Tai ahsanta. Ahsan betul. Naat atau sifat naat ya dari kata al-am. Tai madhi ini majrur atau marfu atau mansub? Fil amil majrur, Ustaz. Majrur, jelas. Kena manutnya apa? Amin. Majrur juga. Majrur, kena ada fi. Taib. Yang saya tanya di sini selanjutnya ada apa tanda jar yang di sini? Ah, al-madhi. Ya. Alif maksud madhi. Ya, Ustaz. Tandanya ya. Surah. Yang tanda jarja itu adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian apa lagi? Musanna. Nah, itu tanda jarnya ya. Jamak mudzakkar salim, tanda jarnya ya. Dan juga asmaul khamsah, abu, abuka, abaka, abika, tanda jarnya ya. Nah, ini madhi ini masuk ke mana dia? Apakah musanna? Apakah jamak mudzakkar salim atau asmaul khamsah? Kalau tanda jarnya ya. Bukan ya, Ustaz. Dia fi'il mad mufrad saja. Ya, isimnya isim mufrad ya, jelas. Ya. Karena man'utnya amid. Al-'am itu kan mufrad. Ya. Jelas na'atnya juga ngikut mufrad. Alif maksurah, Ustaz. Ada alif di situ? Mana alifnya? Ya, maksurah apa alif maksurah ini? Tapi sudah, yang jelas antum sudah berusaha berupaya ya. Untuk menjawab. Tapi ahsan barakallahu fik. Ya, kita akan tanya pada yang lain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pelajaran yang sudah kita pelajari, inilah perlu kita ulang-ulang. Jadi kalau ini belum apa? Belum lengket juga. Iya. Ya mungkin kita harus apa ingat-ingatkan kembali ya materi ini. Ya, terima kasih ya. Pak Adi tadi yang sudah bergabung. Namun apanya Pak Adi adalah penelpon kita terakhir saat ya. Melihat waktu yang sudah ya. Larut juga. Tapi saya minta kepada pemirsa TV Rojak maupun para pendengar radio Rojak untuk mempersiapkan diri untuk pertemuan yang akan datang, insyaallah. Yang jelas saya akan tanya kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari itu aja. Saya tidak akan tanya yang belum dipelajari, yang sudah dipelajari. Cobalah kembali di muraja, diulang-ulang kembali, buka-bukalah kitab-kitab itu. Kitab terutama kitab yang kita jadi pegangan, kita pelajari, buka, lihat dari mulai jilid pertama, jilid kedua, sampai pelajaran ini. Ya. Nah, sebagai penutup Ustaz, mungkin satu pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang cukup mendasar Ustaz, bagaimana cara mengetahui mudhaf atau mudhaf ilaihi Ustaz? Oh iya, ini juga sudah pernah saya singgung bahwa ciri yang paling menonjol bahwa kata pertama itu tidak memakai alif lam. Iya, kata pertama tidak memakai alif dan lam. Ya. Kalau dia ada harakat, ada harakat, dia tidak bertanwin. Nah, coba latih-latih ini dengan melalui nas yang pakai harakat. Apakah itu ayat Quran atau hadis? Rata-rata hadis sekarang adalah musyakkal, ada harakatnya, atau kitab yang sudah berharakat. Nah, untuk melatih, lihatlah. Ya. Nah, jadi cirinya adalah tidak pakai alif lam. Yang kedua, ini ciri apa? Untuk kata yang pertama, tidak pakai alif lam. Kemudian dia tidak bertanwin. Kemudian untuk kata yang kedua yang disebut dengan mudhaf ilaih, dia itu majrur. Majrur, tanda jar asli adalah kasrah. Tanda kasrah. Nah, terkadang idhafah, penggabungan kata bisa terjadi bukan hanya sekali, bisa dua dan tiga kali dalam satu kalimat. Tapi saya akan berikan contoh. Umpamanya apa? Kitabut Tilmiz. Apa itu Kitabut Tilmiz? Bukunya... Kitab murid atau buku murid itu. Nah, kitab. Ini kitabun. Kita mau gabung dengan kata At-Tilmiz. At-Tilmizu. Bagaimana jadinya kalau sudah digabung? Tidak boleh, ini dibuang, tidak boleh bertanwin. Kemudian harakat ini harus kasrah. Jadi apa? Kitabut Tilmizi. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh alif lam. Yang jelas kalau bertanwin, apakah harakatnya dhamma atau fathah atau kasrah, itu bukan masalah. Sebab fathah, dhamma, kasrah ini kalau sudah masuk dalam kalimat, kalau sudah masuk dalam kalimat, terkadang harakatnya fathah, terkadang harakatnya kasrah, terkadang harakatnya dhamma. Yang terpenting dia tidak bertanwin. Tidak dibaca kitabun at-tilmidhi atau kitaban at-tilmidhi atau kitabin at-tilmidhi. Dan itu khata, salah. Kitabut tilmidhi atau kitabat tilmidhi atau kitabit tilmidhi. Itu kalau sudah masuk dalam kalimat. Kalau belum masuk dalam kalimat, kembali hukum asal adalah dia marfu. Kitabut tilmidhi. Dan ini harakatnya kasrah. Nah, ini katakan apa? Disebut apa? Idhafah. Disebut apa? Idhafah. Penggabungan kata idhafah. Kata pertama disebut apa istilahnya? Mudhaf, yang digabung. Ini katakan mudhafun ilaihi, yang digabungkan kepadanya. Perhatikan bekas surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Perhatikan harakatnya. Al-Quran yang sudah berharakat. Bagaimana harakatnya? Maliki yaumi ad-dini. Ini adalah kata gabung. Idhafah. Bahasa idhafah. Nah, kenapa enggak pakai alif lam al-malik? Karena dia digabung kepada kata yaum. Enggak boleh pakai alif lam. Nah, kenapa enggak bertanwin dia? Karena dia kata pertama mudhaf, memang tidak boleh bertanwin karena digabung kepada kata yaum. Enggak bisa dibaca malikin. Malikin yaumin. Ya. Maliki. Kemudian apa? Nah, kenapa ini dikasrakan? Kenapa enggak fathah atau dhamma? Karena dia sebagai mudhaf ilaih, ini dia. Mesti dia kasrah. Nah. Ini mudhaf ilaih dari kata yang pertama. Ini mudhaf digabung kepada ini jadi yaumi. Kemudian kata yaum digabung kepada din. Makanya yaum enggak boleh pakai alif lam. Nah. Jadi kalau dia mudhaf ilaih, mudhaf ilaih boleh enggak pakai alif lam, boleh tidak? Seperti kitabut tilmizi atau kitabu tilmizin. Kan gitu. Kitabut tilmizin yang kata mudhaf ilaih, dia boleh alif lam, boleh tidak? Boleh bertanwin, boleh pakai alif lam. Kalau yang pertama enggak boleh bertanwin, tidak boleh pakai alif lam. Nah, di sini kenapa enggak ditanwinkan? Kenapa maliki yaumin? Karena dia mau digabung dengan kalimat ad-din. Sehingga dia posisi di sini menjadi mudhaf seperti ini. Mudhaf bagi kata ad-din digabung ini. Jadi mudhaf. Nah, bagaimana hukum mudhaf? Tadi apa? Tidak boleh bertanwin, tidak boleh makil flam. Makanya yaumi sama seperti ini. Idhafah, mudhaf kepada yaum, tidak boleh makil flam, tidak boleh bertanwin. Nah, yaumi kenapa yaumi? Sebagai mudhaf ilaih. Nah, kenapa enggak ditanwinkan? Karena dia digabung kepada kata til ad-din. Nah, tidak boleh bertanwin. Nah, ad-dinnya kasrah karena dia mudhaf ilaih. Nah, ini ciri. Jadi ciri bisa dilihat bahwa ini kata idhafah, penggabungan kata. Kata pertama yang sangat menonjol tidak pakai alif lam, yang kedua kata yang kedua adalah berbaris majrur atau baris kasrah. Untuk bagi pemula lah saya katakan kasrah. Iya. Tapi kan tidak selamanya harakatnya kasrah, ada tanda lain selain kasrah sebagai pengganti apa? Kasrah. Iya. Baik, itu saja pertemuan kita pada kali ini. Insyaallah kita lanjutkan apa di minggu yang akan datang. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan di murajaah kembali. Ini kelihatannya banyak sekali yang lupa pada pelajaran lalu. Nah, ibaratkan pegang kepala ekor lepas. Jadi sampai pelajaran lalu dilupakan. Makanya setiap maudhu' kita baca, insyaallah kita akan kembali murajaah kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari supaya tidak lupa. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.